Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang di luar, masih banyak tempat kosong di dalam. Yang masih di luar, yang bapak-bapak boleh masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal halimul karim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal aliyyul azim. Subhanallahi rabbis samawati sab'a wa rabbil arshil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fa shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Mendalami asma Allah Al-Kabir. Ada dua tujuan besarnya yang harus menjadi target atau objektif dari tadabbur kita di Majelis Asmaul Husna. Yang pertama adalah tunduknya hati, rendahnya hati, sehingga kemudian mengagungkan Allah, membesarkan Allah di dalam kalbu kita. Adalah gagal mempelajari Allah Al-Kabir kalau setelah ini asma Allah tidak agung di dalam hati kita. Hendaknyalah dada kita ini dipenuhi oleh suasana mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang begitulah seharusnya kalbu seorang mukmin, yang hatinya selalu dipenuhi oleh suasana mengagungkan Tuhannya dengan menyebut asma-Nya. Suasana batinnya senantiasa mengagungkan Allah karena pandangan matanya menjadi saksi terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pendengarannya lewat telinganya mendengarkan langsung tentang keagungan-keagungan Tuhannya, kehebatan-kehebatan Tuhannya, kedahsyatan lewat suara-suara yang didengarnya, kedahsyatan lewat informasi-informasi yang diterimanya. Suasana kalbu seorang mukmin semakin disesaki oleh pengagungan terhadap Tuhannya ketika disempurnakan dengan memperbanyak berzikir menyebut namanya. Ketika kita semakin banyak menyebut namanya, katakanlah beristighfar 1.000 kali, 5.000 kali, atau mungkin 10.000 kali. Jika itu bisa kita lakukan dalam sehari saja, maka ada suasana yang luar biasa di dalam hati seorang hamba. Bahkan hingga tidurnya, dia seakan berada di satu alam yang tidak seperti biasanya. Seperti orang betul-betul mati, mati tanpa rasa. Inilah yang harus ada di dalam jiwa kita setelah mempelajari asma Allah Al-Kabir. Allah menjadi agung di dalam hati kita. Yang kedua, tujuan daripada materi ini, setelah ini, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas, di setiap peristiwa, terutama aktivitas-aktivitas yang besar, aktivitas-aktivitas di mana kita juga membutuhkan kekuatan yang besar, membutuhkan pertolongan yang besar. Atau ketika kita melihat peristiwa-peristiwa yang besar, sehingga refleks lisan ini muncul senantiasa menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai dari yang kelihatan sederhana tetapi perlu dilakukan adalah ketika kita berjalan menanjak ke atas, maka kita harus menyebut Allahu Akbar. Sampai kenapa panggilan sholat itu harus dengan Allahu Akbar. Ini bentuk-bentuk refleksi kolbu yang sudah mengagungkan Allah, yang ketika melakukan aktivitas yang membutuhkan kekuatan untuk menanjak, dia mengagungkan Allah seraya memohon pertolongan Allah yang maha besar. Wa innaha lakabiratun, salat juga besar kalau ingin khusyuk. Sehingga di setiap aktivitas salat, pindah dari satu gerakan ke gerakan lain, kita membutuhkan Allahu Akbar. Karena saat itu kita sedang melakukan sebuah aktivitas yang sangat besar. Wa innaha lakabiratun. Dan sesungguhnya khusyuk dalam sholat itu sangat besar. Atau mengerjakan sholat dengan benar itu adalah pekerjaan besar. Illa alal khasyi'in, menjadi ringan bagi orang yang sudah khusyuk kalbunya, di mana kalbunya sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika seseorang berperang menghadapi kekuatan apapun, dia harus mengumandangkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Inilah dua objektif atau dua tujuan kita mempelajari asma Allah Al-Kabir. Yang pertama, mengagungkan Allah di dalam kalbu, atau agungnya Allah kemudian di dalam kalbu kita. Dan yang kedua, kita mengagungkan Allah di setiap aktivitas, mengagungkan Allah di setiap peristiwa-peristiwa besar, dan memohon pertolongan Allah dengan mengagungkannya ketika kita membutuhkan pertolongan besar di hadapan kekuatan yang besar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah rahimakumullah, menurut Az-Zujaji, Al-Kabir dari kata-kata kabura, ditutup saja fotokopiannya, ditutup. Kalau buat nyatet boleh. Al-Kabir artinya Al-Azimul Jalil. Allah yang maha besar memang besar zatnya, besar namanya, besar sifatnya. Yang dimaksud besar zatnya di sini adalah Al-Azim, Al-Jalil, yang memiliki kebesaran, yang memiliki keagungan. Begitu juga dengan namanya. Namanya yang memiliki kebesaran dan memiliki keagungan, Al-Kabir. Begitu juga sifatnya, yang memiliki kebesaran dan memiliki keagungan. Itu Allah Al-Kabir, Al-Azimul Jalil. Jadi kabir tidak semata-mata terkait dengan fisik. Di dalam bahasa Arab, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, tentang Ibrahim alaihissalam yang curhat, apa kemudian mengutarakan, misalnya ketika datang malaikat lalu dia curhat kepada Allah, qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu minal kibari atiyya. Kisah Zakaria. Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Wa qad balagtu minal kibari itiyya. Jadi kalau terkait dengan manusia, kata-kata kabir bisa berarti tua. Tapi bisa juga kabir bagi seseorang itu kedudukannya memang, posisinya memang besar, agung di masyarakat, di masyarakatnya. Dia adalah orang besar di kampungnya. Dia adalah orang besar di sukunya. Dia adalah orang besar di negerinya. Dia adalah orang besar bagi bangsanya. Ini juga bisa bermakna seperti itu ketika kita mengatakan kabir. Dalam kisah Ibrahim saya katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati. Maaf. Itu tadi Zakaria. Nih. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua. Apa itu? Ismail wa Ishaq. Buat orang-orang tua di sini, segala puji dan segala puja dan puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, mengenalmu, mengenal asma-Mu, mendapatkan hidayah-Mu. Alhamdulillah. Kalau sudah tua juga kemudian tidak mendapatkan ilmu itu, ilmu ma'rifatullah. Kalau sudah tua juga ternyata belum mendapatkan hidayah untuk bisa merasakan kedekatan dan mencintai Allah dan Rasulnya, betapa sengsaranya orang tua ini. Jadi secara bahasa, kabir adalah besar dalam pengertian fisik, tapi bisa juga besar dalam pengertian non fisik. Jadi dia orang besar tadi bukan dari sisi timbangannya, orang besar dari sisi posisinya atau kondisinya. Nah, jamaah rahimakumullah, menurut Az-Zujaji, al-kabir adalah al-azimul jalil. Yuqalu fulanun kabir bani fulan. Si fulan adalah orang besar dari bani fulan. Atau ra'isuhum wa'azimuhum. Atau dia adalah ketuanya, pemimpinnya dari sukunya. Terkait dengan itu ada ayat yang bunyinya, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Tuhan, sesungguhnya kami jadi begini gara-gara kami mengikuti orang-orang mulia di kalangan kami dan pembesar-pembesar kami, akhirnya kami begini. Akan banyak rakyat yang menyesal nantinya, satu hari nanti di hadapan Tuhannya, dan dia akan berkata seperti ini. Jadi kalau ingin tidak menyesal nanti di akhirat, jangan sembarang ikut orang besar. Jangan. Pilih-pilih. Jangan sembarang kagum dengan nama besar. Karena kita sudah punya standar. Orang besar adalah orang yang membawa kita kepada Tuhan yang Maha Besar, yang memiliki nama besar itu biasanya orang-orang yang mengajak kita untuk mengagungkan nama yang Maha Besar. Kenapa? Apa yang kita sebut orang besar di dunia ini sebetulnya nisbi. Kebesaran dia sangat bergantung pada orang lain. Ada gak orang besar kalau gak ada orang kecil? Makanya jangan sombong jadi orang kurus. Anda kurus dan langsing karena ada orang gemuk. Jadi bersyukurlah pada orang. Orang gemuk gitu. Ini gak nyambung ya. Kebesaran dan keagungan orang-orang atau makhluk di muka bumi ini sangat bergantung pada keagungan Tuhannya. Dan dia bisa terhina kapan saja. Sementara keagungan Allah tidak bergantung pada apapun dan pada siapapun. Anda disebut majikan karena punya pegawai. Yang membuat Anda bisa menjadi majikan itu atas pertolongan siapa? Ya, ini bisa ngaji gara-gara ada yang membantu di rumahnya. Ya. Nanti kalau 2-3 hari sebelum Lebaran masih bisa ngaji kayak begini. Ya, kalau pintar-pintar ngatur waktu. Tapi yang pasti pegel lagi. Allah Subhanahu wa taala sendirian. Kebesaran dan keagungannya tidak dipengaruhi oleh apapun dan tidak membutuhkan apa dan siapapun. Allahu Akbar. Dialah sumber semua kebesaran, dialah sumber semua keagungan. Allah Kabir, Azim, wa Jalil. Orang-orang yang melihat semua ciptaan-ciptaan Allah itu pasti akan dengan mudah merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang memang tidak memiliki kebesaran di dalam jiwanya, orang-orang kerdil di dalam jiwanya, tidak bisa menyaksikan itu. Tidak. Dia tidak bisa mensyukuri oksigen yang gratis ini. Dia hanya sujud syukur kalau dapat uang. Dia tidak takut kalau satu hari nanti, walaupun oksigen gratis berseliweran di hidungnya, dia tidak takut kalau satu hari nanti itu pun tidak bisa dihirup dan dia harus mati. Ya. Sehingga dia kemudian tidak takut kepada Tuhannya dan kebesaran serta keagungan Tuhannya. Orang-orang yang bukan orang besar itu tentu perhatiannya kepada hal-hal yang sangat kerdil dan sepele. Tapi orang-orang yang berjiwa besar itu adalah yang senantiasa memperhatikan perkara-perkara besar, terutama ketika perkara itu datang dari yang maha besar. Sehingga Allah katakan, orang-orang yang besar itu digambarkan di dalam Al-Quran, beda cara pandangnya. Misalnya, kalau saya gambarkan di ayat ittalaqawnahu bilalsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Ada banyak hal yang menurut kita itu sepele, tapi sesungguhnya itu bagi Allah adalah masalah besar. Terkait ini tentu kalau dikaitkan dengan masalah yang menurut Allah itu besar, tapi seringkali kita menganggapnya sepele adalah soal gosip. Kadang-kadang kita keenakan menceritakan keburukan orang lain. Ini ciri-ciri jiwa yang kerdil itu sibuk ngurusin keburukan orang lain. Ini yang terjadi pada keluarga Rasulullah SAW ketika digosipkan Aisyah dengan Abu Sufyan kalau tidak salah ya. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Itu kan nabimu, itu keluarga nabimu, kenapa kamu tidak bersangka baik pada dirimu sendiri? Maksudnya ketika kamu bersangka baik kepada keluarga nabi, kepada nabimu, itu artinya kamu sedang bersangka baik pada dirimu. Kalau ada suami atau istri menjelek-jelekan pasangannya, sebetulnya siapa yang sedang dia jelekkan? Nah, situ yang nyari kok. Bermodus-modus ria lagi dulu untuk mendapatkan dia. Gitu. Apalagi terkait dengan keluarga Nabi SAW. Maka orang-orang yang suka gosip itu, yang suka menyebar-nyebarkan berita bohong, memang tanda-tanda orang yang kerdil, sehingga tanpa dia sadari, orang-orang yang suka bergosip, suka bergunjing, bahkan kadang-kadang atas nama agama, ini kelompok Islam yang paling benar, ini kelompok Islam yang merasa paling nyunnah, kalau udah ngomongin orang lain, sesama Muslim, habis itu, dijelek-jelekin semuanya. Dan dia merasa sudah melakukan hal-hal yang suci, hal-hal yang bersih. Tahsabuhu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu kira yang kamu kerjakan itu sepele? Bukan. Bagi Allah itu masalah besar. Wailun likulli humazatil lumazah. Wailun likulli humazatil lumazah. Orang-orang rendahan adalah orang-orang yang suka mengumpat di hatinya, mencela-cela orang lain di mulut dan dengan ekspresinya. Dan orang-orang yang kerdil-kerdil itu biasanya, kenapa begitu tindakannya? Jama'ah malau wa'addadah. Adalah orang-orang yang matre biasanya. Yang merasa kesuksesannya diukur dengan materi. Yang merasa hebat dengan hal-hal yang bersifat materialistik. Akhirnya cara berfikirnya sesat. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Dia kira hartanya bisa mengekalkan dia. Orang-orang yang besar tentu berfikir kepada hal-hal yang besar. Bersikap dan menyikapi hal-hal besar. Mengatakan sesuatu yang besar. Dan sekali lagi, sesuatu menjadi besar jika dilekatkan kepada yang maha besar. Pekerjaan itu dianggap besar kalau ditujukan untuk yang maha besar. Walau sedekahmu sedikit, kalau memang cuma segitu mampunya, lalu kamu ikhlas dan diterima oleh yang maha besar, tidak mungkin sedekah itu dikatakan sedikit kalau sudah diterima oleh yang maha besar. Begitulah cara pandang dan sikap-sikap orang-orang yang besar di dalam jiwanya. Kita kembali kepada pendapat Az-Zujaji. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Sesungguhnya kami menjadi begini gara-gara kami mengikuti sadatana. Sadat ini orang-orang mulia yang kelihatannya mentereng namanya. Padahal kementerengan itu tidak melekat dengan yang maha mentereng gitu kira-kira kebesarannya. Nah disinilah orang-orang itu bisa sesat. Sama halnya di dunia ini ada sebuah teori. Peradaban yang kalah cenderung mengekor pada peradaban yang menang. Betul gak? Ya. peradaban yang kalah. Misalnya kalah canggih, kalah keren, kalah populer, sampai kalah perang. Akhirnya biasanya tunduk pada yang menang dan mengikuti gaya hidup si pemenang. Padahal sahadat para pemenang, orang-orang mulia ini, kemenangannya dan kemuliaannya serta kehormatannya tidak melekat kepada yang maha besar. Misalnya, kenapa sih orang-orang Indonesia tuh bangga banget kalau belajar ke Amerika? Kenapa sih bangga banget kalau sudah ke Eropa? Kenapa? Sebagian besar itu karena dia berada di peradaban yang kalah, sehingga kagum pada peradaban yang menang. Kerenan mana kalau Anda suka dengan Eropaan yang klasik misalnya, makan di atas piring gaya klasik Eropa di Paris, di depan apa kira-kira pemandangannya? Hah? Eiffel. Apalagi? Apa namanya itu? Notre Dame itu ya. Duduk di pojokan jalan situ di hooknya sambil menikmati Notre Dame. Itu lebih hebat mana dengan orang yang klasiknya makan di atas daun pisang di Megamendung sambil menatap pegunungan dengan udara dingin? Kerenan yang mana? Tergantung. Dilekatkan kepada yang maha besar atau tidak? Ya. Kalau dia ternyata kagumnya pada evil dan tidak kagum pada apple. Kalau dia kagumnya pada Notre Dame tetapi tidak kagum kepada gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ukuran besar kecil itu menjadi relatif. Nah, disinilah orang-orang besar sesungguhnya, dan mulai hari ini anak-anakku, para pemuda-pemuda dan ibu-ibu yang ingin mendidik orang besar pada anak-anaknya, ajarkan dulu kepada anakmu untuk selalu menyebut dia yang maha besar. Berjuanglah untuk membiayai apa saja, mengeluarkan apa saja, sehingga sang maha besar Allahu Akbar itu menjadi agung di dalam jiwanya, dan sehingga pendengaran dan matanya selalu tertuju kepada hal-hal besar karena dia terkait dengan yang maha besar, sehingga nanti ketika dia besar, yang dia kerjakan, yang dia bangun adalah hal-hal besar demi untuk yang maha besar. Memang kelihatan terlalu apa ya, ingin membangkitkan peradaban Islam di Indonesia gitu. Itu kesannya gimana? So apa gitu ya? Iya. Hah? Emang bisa Indonesia jadi pembangkit peradaban Islam di dunia? Hah? Ya tergantung. Jiwamu kerdil atau? Walau tinggi jabatannya di Indonesia, walau berderet dan mentereng nama dan bintang di pundaknya, tetapi jika dia para penganut peradaban kalah, yang selama ini berkiblat ke barat dengan kapitalisme dan materialismenya, kemudian ketika barat jatuh dan mulai miskin, mulai berhutang, dan timur bangkit dengan ateisme, sosialisme dan komunismenya, kemudian menjadi ateis dan komunis, ya dia tetap saja Zionis karena kapitalis. dan komunis sebetulnya ciptaan Zionis dua-duanya. Tapi masih ada orang-orang besar di Indonesia ini, insya Allah. Masih banyak orang-orang besar di Indonesia ini, insya Allah, yang yakin akan bangkitnya sebuah peradaban besar. Peradaban besar itu adalah Islam. Peradaban besar itu adalah peradaban pertengahan. Peradaban besar itu yang tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Peradaban besar itu adalah problem solver bagi semua kekeliruan di muka bumi. Dan dia, walaupun pada akhirnya tidak hidup di masa kebangkitan peradaban Islam itu, tapi dia sudah menjadi pondasi atau salah satu batu pondasi, dan tidak akan pernah ada puncak peradaban besar itu kalau tanpa dia ikut membangun pondasi yang berada di dalam tanah dan tidak kelihatan itu. Dan dialah orang besar sesungguhnya. Sampai sesak dada ini. Minum-minum dulu. Minum. Jadi, di tengah kebangkitan peradaban timur dan di tengah kehancuran, proses kehancuran peradaban barat, kira-kira mimpi gak kalau saya katakan sekarang saatnya kebangkitan peradaban tengah, ummatan wasatan, peradaban Islam itu, mimpi gak? Ya, tergantung lagi. Kalau jiwamu jiwa besar, tidak mimpi. Saya akan menjadi labinah, labinah, labinah, labinah. Saya akan menjadi salah satu dari batu bata untuk membangun benteng peradaban besar itu. Siap? Nah, udah jadi orang besar sekarang. Ya. Hal-hal seperti ini yang dulu ditanamkan oleh orang-orang besar di dalam jiwa kami. Wahai para pemuda Islam, di tanggal 28 Oktober ini. Sebetulnya, sumpah-sumpahan kayak begini, bukanlah sesuatu yang hebat sebetulnya. Sejarah terjadinya Sumpah Pemuda sebetulnya, atau nama Indonesia itu ada, ini adalah berkat ulama-ulama Melayu. Para pemuda yang belajar pada para ulama, karena dulu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Dan ini sudah waktunya kita punya peradaban sendiri, bangsa sendiri. Dan yang menulis kata-kata Indonesia adalah para ulama yang saat itu sudah bisa menulis dengan bahasa Melayu. Di mobil saya ada buku tua ditulis pada tahun 1962. Saat itu berarti umur saya minus 5 tahun. Umur saya minus 5 tahun. Baru umur berapa tadi? Minus 5 tahun. Tapi bahasanya sampai hari ini renyah. Baik bahasa Melayunya maupun bahasa kontemporernya. Tadinya saya tidak ingin menikmati isinya. Pokoknya saya ingin menikmati bahasa. Ternyata berbasis data yang luar biasa. Dan buku itu tulisannya tentang membangun peradaban dari masjid. Di sini saya sangat menikmati. Dan ternyata Indonesia menjadi Indonesia ada karena ada orang-orang yang berpikir besar. Kenapa Asia Tenggara yang jauh dari pusat Islam Mekah ini kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa Islamnya? Dan sepertinya tinggal bangsa Asia Tenggara, khususnya bangsa Melayu, yang belum dapat giliran untuk menjadi lokomotif kebangkitan peradaban Islam di muka bumi. Dan kelihatannya 2016 kemarin sudah menjadi momentum. Dan ini saatnya untuk bangkit. Yang sebentar lagi akan berusia 1 tahun pada tanggal 2 Desember. sebuah momentum tadbirun rabbaniyun di mana Allah sendiri yang merekayasanya. Manusia-manusia yang bersatu dengan damai. Jiwa-jiwa besar yang diwakili dengan bajunya yang putih datang untuk satu tujuan, melaksanakan sholat Jumat berjamaah dan kemudian mengutarakan isi hatinya kepada Tuhannya dan tidak lagi hendak mengetuk pintu istana. Karena mereka datang hanya ingin mengetuk pintu langit. Sehingga istana terbuka dan datang ke tempat itu. Mudah-mudahan ini juga tanda-tanda baik bagi keseluruhan umat dan bangsa Indonesia juga pemimpinnya. Andai tidak datang juga berarti tidak akan mungkin terbuka Indonesia, tapi karena datang juga dan mau datang ke sana, insya Allah itu juga tanda-tanda baik. Disitulah Allah yang maha besar, yang bisa mengkerdilkan siapapun di hadapannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti yang paling besar tanggal 212 lagi. Saya tidak pernah teriak Allahu Akbar sekeras itu. Biasanya langsung batuk. Tapi saat itu saya sudah tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Bahkan Ustaz Zaitun bingung. Enggak pernah seperti itu. Padahal niat saya cuma satu pada saat itu. Ketika saya bertakbir, ini barangkali yang belum ditulis di buku. Kenapa takbir itu kemudian begitu menggemuruh? Saya ingin kerdilkan apapun dan siapapun pada saat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Dan pekik Allahu Akbar memang harus senantiasa kita kumandangkan. Dan pecahlah kekuatan zalim itu, percayalah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kalau satu hari ada orang yang tepuk Anda dari belakang pundaknya dan dia punya ilmu sirep, Anda cukup kaget dengan sebut Allahu Akbar. Langsung luntur ilmunya itu. Ketika Anda berhadapan orang yang Anda anggap kuat dan besar, tapi Anda yakin sedang berada di jalan yang benar, atau Anda merasa salah tapi kemudian juga tidak mau dihinakan dan hanya ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan Anda katakan Allahu Akbar, maka semua berubah. Itulah karenanya dalam sebuah perjuangan dan dalam jihad fisabilillah, Rasulullah dan para sahabat selalu mengagungkan Allah yang maha besar. Dan memang kekuatan zalim itu takut sekali dengan pekik Allahu Akbar. Takut sekali. Bung Tomo pada akhirnya memulai momentum penting di 10 November dengan Allahu Akbar dan menutupnya juga dengan Allahu Akbar. Jenderal Sudirman yang juga kemudian selalu memulai dengan Allahu Akbar dan menutup dengan Allahu Akbar. Wa kabbirhu takbira. Jadi kalau ada kata-kata kibriyaullah, kebesaran Allah, itu maksudnya adalah azamatuhu wa jalaluhu, kebesarannya dan keagungannya. Sementara Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat berkata, qala al-Halimi fi ma'na al-Kabir. Al-Halimi berkata tentang apa maksudnya Allah Al-Kabir. Innahu al-musarrif ibadahu ala ma yuriduhu minhum min ghairi ayyarauhu. Kenapa Allah begitu besar dan disebut maha besar? Karena Allah bisa mengendalikan semua hambanya sesuai kehendaknya, padahal si hamba tidak melihatnya. Bayangkan kalau kita punya pembantu, bisa enggak kita kendalikan sepenuhnya? Tidak bisa. Paling pembantu itu taat kepada kita kalau umumnya kalau ada kita dia serius yang membantu kita. Kecuali pembantunya sudah diajarkan sama majikannya, kamu bekerja karena Allah saja, jangan karena saya. Sehingga walaupun sedang tidak di hadapan majikannya, dia tetap bekerja. Kepada siapa? Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya bersyukurlah manusia-manusia yang sengaja, yang senantiasa mengajak orang lain untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Al-Halimi, Allah itu Al-Kabir karena dia mengendalikan semua hambanya seperti yang diinginkannya, padahal si hambanya tidak melihatnya. Kalau dalam konteks kehidupan katanya, wa kabirul qawmi huwa alladhi yastagni an nitabadzul lahum wa la yahtaju fi ayyi ta'ila izhari nafsihi wal musyafaha bi amrihi wa nahyihi ila anna dhalika fi sifatillahi ta'ala jadduh itlaqun haqiqah. Orang besar itu di satu kaum biasanya kalau orang itu tidak membutuhkan orang lain karena mungkin dia kaya, dia kuat, dia hebat, dia tidak membutuhkan orang lain. Atau orang itu dikatakan hebat, orang besar, karena titah-titahnya ditaati, walaupun orang itu sedang tidak melihat. Maksudnya rakyatnya tidak melihat, atau orang-orang dahulu ini tidak melihat dia, tetapi dia diagungkan dan dibesarkan. Itu bisa dikatakan orang besar. Tetapi orang besar seperti itu tentu masih tergantung pada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Halimi mutlak. Bukan cuma tidak membutuhkan semua makhluk ciptaannya. Allah itu besar bukan cuma tidak membutuhkan makhluknya, tapi semua perintahnya, semua kehendaknya harus berjalan. Kalau memang harus hidup, ya hidup. Kalau memang harus mati, ya mati. Walaupun sudah lama menikah belum punya anak, belum bisa. Walaupun gak mau punya anak, tiba-tiba harus, tidak bisa menolak. Kalau malam harus datang, tidak bisa menghalaunya. Kalau siang pun harus siang, manusia tidak berdaya menghadapinya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar ketika semua perintah dan larangannya harus dijalankan secara mutlak. Dan itu yang terjadi. Sementara kalau orang besar muka bumi tidak bisa seperti itu. Orang taat pada Fir'aun selama ada Fir'aun. Katakanlah, Nabi Sulaiman duduk di kursinya 2 tahun dan sudah meninggal sejak 1 tahun yang lalu, jin tetap bekerja di hadapannya, dikira Nabi Sulaiman masih hidup. Tapi akhirnya serangga lah yang membocorkan situasinya setelah tongkatnya dikeroposkan oleh serangga-serangga ini. Akhirnya jin tahu kalau Nabi Sulaiman, keagungan dan kehebatan Sulaiman pada akhirnya runtuh juga. Hanya gara-gara serangga. Nah, Allah Subhanahu wa taala mutlak keagungan dan kebesarannya. Menurut Abu Sulaiman, atau yang disebut dengan Abu Sulaiman adalah Al-Khattabi, Al-Kabir Al-Mausufu Bil-Ijlal wa kibarus sya'an. Allah Al-Kabir, biasanya kata Al-Kabir adalah zat yang punya sifat keagungan dan besarnya kondisi seseorang itu, kondisi sesuatu itu. Fasoguraduna jalalihi kullu kabir. Saking hebatnya dia, maka semua yang disebut besar karena bergantung pada dia menjadi kecil kalau tanpa dia. Semua yang besar-besar, semua yang mulia-mulia, semua yang hebat-hebat ini akan menjadi kecil kalau tidak ada dia yang lebih besar ini, yang agung ini. Itu yang dimaksud dengan Al-Kabir. Al-Mawsufu bil-Jalal wa Kibarisya'an adalah zat yang memiliki keagungan sehingga semua yang agung-agung, semua yang besar-besar, yang mulia-mulia ini bergantung padanya. Ini menurut Al-Khattabi. Sementara menurut As-Sa'di, Al-Kabir alladzi lahul kibriya fi dzatihi wa sifatihi adalah yang maha besar, yang memiliki kebesaran pada zatnya dan pada sifatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walahul kibriya'u fi qulubi ahli sama' wal ard. Itu hanya pantas untuk Allah karena Allah memiliki kebesaran di dalam jiwa seluruh penduduk langit dan Allah agung di dalam jiwa seluruh penduduk bumi. Sampai di sini saya akan tambah lagi. Menurut Al-Qahtani, apa yang dimaksud Allah itu Al-Kabir? Huwa subhanahu wa ta'ala al-mawsufu bisifatil majdi wal kibriya wal azamah wal jalal alladhi huwa akbar min kulli syai' wa a'zamu min kulli syai' wa ajallu wa a'la wa lahu ta'zim wal ijlal fi qulubi awliya'ihi wa asfiya'ihi qad muli'at qulubuhum fi min ta'zimihi wa ijlalihi wal khudu' ilahu wa tadhallul kibriya'ihi. Yang dimaksud dengan Al-Kabir, Allah Al-Kabir menurut Al-Qahtani adalah dia Allah yang maha suci, yang maha tinggi, yang memiliki sifat yang mulia dan sifat yang besar, yang memiliki kebesaran dan keagungan, yang lebih besar dari segala sesuatu, yang lebih agung dari segala sesuatu, yang lebih hebat dari segala sesuatu dan lebih tinggi dari segala sesuatu. Dialah yang maha agung dan maha besar, besar di dalam kolbu-kolbu para walinya, besar di dalam kolbu-kolbu ada hamba-hamba pilihannya. Hamba-hamba pilihan itu penuh kolbunya dengan keagungan-keagungan Tuhannya. Kolbu-kolbu yang sudah mengagungkan Allah itu tunduk kepadanya, menghinakan diri di hadapannya dan mengagungkan Tuhannya. Inilah Allah dalam pengertian yang lebih luas sebagai Al-Kabir menurut Al-Qahtani. Selain, saya lihat Al-Qahtani ini mendefinisikan Allah Al-Kabir dari dua sisi. Selain Allah yang memiliki zat dan sifat yang besar dan agung, tetapi juga diagungkan yang kedua oleh para walinya dan hamba-hamba pilihannya, sehingga hamba pilihannya selalu mengagungkannya di dalam jiwanya dan efeknya adalah tunduk dan menghinakan diri di hadapan Tuhannya. Itulah Allah Al-Kabir. Artinya secara aplikatif begini. Jemaah Majelis Tadabur Asmaul Husna Al-Kabir pada hari ini, kita dianggap sudah mengagungkan Allah kalau satu, kita sudah tahu sekarang, kita sudah mengerti dan kita sudah faham bahwa Allah, bahkan kita sudah yakin Allah ternyata maha besar dan maha agung. Dan yang kedua, kita dianggap sukses pada hari ini kalau kita sudah mengagungkan Allah di dalam hati kita, Allahu Akbar. Dan kemudian yang ketiga, kalau kita sudah menghinakan diri di hadapannya dan selalu taat kepadanya. Dan taat kita adalah karena kita menghinakan diri di hadapannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira. Wasubhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahda, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi jangan sampai harta manusia, materi, jabatan dan uang yang besar di hadapan kita. Buang dulu semua berhala-berhala yang selama ini kerdil tapi kita anggap besar. Takbir. Oke. Sebelum saya masuk kepada implementasi lebih detail, silakan tim sunduk kalau mau berjalan. Ya. Sekarang sambil perhatikan bagi yang ingin berinfak, yang tidak ingin mengagungkan harta tapi ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, silakan berinfak dengan yang terbaik. Sambil saya lanjutkan. Baik-baik, udah matanya ke sini, tangannya ke dompet. Supaya enggak milih-milih malah yang so, kalau tangannya ke dompet takutnya milih-milih. Udah keluarin aja. Biasanya kalau orang besar ngambilnya lembaran yang besar. Dalam hadis disebutkan pada tasbih ada sedekah, pada tahmid ada sedekah, pada takbir ada sedekah, dan pada tahlil ada sedekah. Maka selain bersedekah dengan harta, dan biasanya yang bakal banyak hartanya dan berani berinfak karena gara-gara berani berinfak kemudian banyak hartanya adalah karena mulanya sering bersedekah dengan jiwanya. Sering membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama subhan. Subhanallah walhamdulillah. Terus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Nah, selanjutnya. Jadi nanti setiap jalan menanjak jangan lupa membaca Allahu Akbar. Setiap jalan menurun jangan lupa membaca tasbih subhanallah. Nanti kalau ada pekerjaan-pekerjaan berat, ada pekerjaan-pekerjaan besar yang ingin dikerjakan, perbanyak takbir. Apalagi kalau kita anggap proyek ini besar, sebelum ditandatangani bertakbir dulu. Apalagi kalau proyek itu besar, cita-cita itu besar, sebelum dicanangkan bertakbirlah Allahu Akbar. Maka kita akan mendapatkan banyak sekali dukungan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan banyak fasilitas. Orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang berbakat menjadi orang besar adalah minimal ketika bertasbih sesudah sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dengan khusyuk dia kumandangkan itu, dia lantunkan itu, insya Allah dia berbakat menjadi orang yang akan dibesarkan oleh Yang Maha Besar. Tapi sebaliknya orang kerdil itu tidak bisa menikmati takbir. Tidak bisa menikmati takbir, bahkan takut mendengarkan takbir. Alhamdulillah sudah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan yang sedikit ini banyak manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.